Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrar bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa di malam hari ini insyaallah taala dalam pembahasan sebuah kitab yang ringkas yang berjudul Hilyah Talibul Ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Ya. Apa yang disebutkan oleh Syekh dari perhiasan dan adab ini kita butuhkan semua selaku seorang muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan perhiasan yang kelima, yaitu untuk senantiasa tawadhu, rendah hati, dan membuang jauh-jauh sikap sombong. Buang tuh, ya, nggak ada gunanya, bahkan akan membuat kebinasaan untuk diri kita, terlebih khusus bagi para penuntut ilmu. Dan juga telah diingatkan oleh beliau, kata beliau, wahdhar ba'al jababirah al-kibar, maka berhati-hatilah dari penyakitnya orang-orang yang berkuasa. Apa itu al-kibar? Sombong, ya. Fa innal kibar wal hirs wal hasad awwalu dhanbin usiyallahu bihi, karena sesungguhnya kesombongan, ya, ambisius dan ketamakan, hasad, merupakan dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Ya, lihat tuh bagaimana sikap sombong dan hasad yang diperagakan oleh iblis. Itulah dosa pertama tuh yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati oleh makhluknya. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud di hadapan Adam alaihi salam, ya, sombong iblis. Iblis mengatakan ana khairun minhu, aku tuh lebih bagus wahai Allah, aku tuh lebih baik dibandingkan iblis. Ya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api, Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Api itu lebih bagus, lebih baik dibandingkan tanah. Ya, inilah awal kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai sifat iblis ini ada pada diri kita. Ya, dibuang jauh-jauh. Kemudian pun kata Syekh Bakar Abu Zaid, fatatawaluk ala muallimik kibriya. Demikian pula ya sikap kamu yang berlebihan, kelancangan lisan kamu ataukah perbuatan kamu terhadap guru kamu, terhadap orang yang mengajarkan kamu, itu juga merupakan kesombongan. Ya, sekali lagi diingatkan untuk kita semuanya, setiap guru kita, setiap ustadznya kita, setiap syekhnya kita, itu Allah sudah berikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, jangan sampai kemudian kekurangan yang dimiliki oleh guru kita kemudian kita jadikan celah untuk menghantam dan merendahkannya. Jangan, akan hilang keberkahan ilmu tersebut. Ya, ada di antara pengajar yang diberikan kehebatan hafalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak diberikan kemudahan untuk bisa menerangkan kepada orang. Ya, orang kalau dengarkan bawaannya memang agak rada-rada ngantuk ataukah kurang bisa masuk. Ya, sabar, sabar. Duduknya kita dalam majelis itu saja sudah pahala, apalagi kalau bisa mengambil ilmu dari gurunya kita. Terkumpul dua kebaikan, pahala dan bisa mengambil ilmu tersebut. Jadi ini diperhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jaga lisannya kita, jaga perbuatannya kita dari orang-orang yang mengajarkan kita. Ya, sedikit ilmu yang kita miliki dengan disertai adab yang bagus, akhlak yang mulia, itu lebih bagus untuk kita, lebih berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hafalan banyak, maklumat banyak, kitab-kitab banyak diselesaikan tapi akhlaknya kurang, terhadap gurunya sombong, ya, terhadap pengajarnya angku. Subhanallah, rendah, rendah hati. Ilmu itu mengajarkan kita untuk rendah hati, bukan untuk sombong, bukan. Nah, wastinkafuk amman yufiduka mimman huwa duna kibriya. Demikian pula keangkuhan kamu terhadap orang yang telah memberikan faidah, memberikan kemanfaatan, walaupun orang tersebut lebih muda dari kamu, lebih sedikit ilmunya, aman dunak, orang yang lebih di bawah kamu. Itu diterangkan oleh para ulama, baik lebih muda umurnya ataukah lebih sedikit ilmunya, selama dia memberikan kita faedah ilmu, maka apa? Terima kasih, ucapkan terima kasih, doakan dia kebaikan. Ya, jangan diremehkan. Lah, dia aja baru belajar, masa mau ngajarin saya? Ya, ini kan fenomena ini. Ya, diberikan sama saudaranya sebuah faedah ilmu, ya, diberikan oleh saudaranya rujukan, ini nih saya pernah duduk di ustadz ini, terus saya diberikan jawaban dari pertanyaan permasalahan ini nih di kitab ini halaman sekian. Diremehkan sama dia, jangan ya, jangan. Bagaimanapun orang tersebut lebih mudah dari kita, baru belajar dibandingkan kita terima kebaikan tersebut, faedah ilmu tersebut, dan ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan untukmu. Ya. Ini perkara yang penting. Ya, jangan nolak kebenaran dengan sifat keangkuhan yang ada pada diri kita. Ilmu itu akan didapatkan ya dari orang yang lebih dari kita, baik dari sisi umur maupun dari sisi keilmuan. Makanya kata para ulama, la yambulu rojulu, tidak akan dikatakan seseorang itu cerdas sampai dia mengambil ilmu dari tiga golongan, dari orang yang berada di atasnya, yang lebih tua dan lebih berilmu, yang pertama. Yang kedua, orang yang selevel dengan dia, baik usianya ataukah tingkatan ilmunya. Rekannya satu pondok dulu, ya rekannya dulu waktu belajar di kuliah di Jamiah Islamiyah ataukah di Yaman ataukah di Mesir, ataukah yang ketiga kata para ulama, dia mengambil ilmu terhadap orang yang berada di bawahnya, baik dari sisi umur maupun dari sisi ilmu. Walaupun sedikit ilmu orang tersebut, selama dia memberikan faedah ilmu, kita ambil, kita terima. Jemaah sekalian, saya teringat banyak sekali yang kami lihat sendiri di hadapan mata kami. Asy-Syaikh, ya, Asy-Syaikh Ali Ar-Razi yang pernah berkunjung ke Indonesia, gak tahu kalau pernah ke Amboya. Syekh Ali Ar-Razi itu siapa gak kenal di Yaman, ya, termasuk murid senior dari Syekh Muqbil alaih rahmatullah. Ya, itu kalau bicara tentang ilmu hadis luar biasa. Ya, beliau ngajar ilmu mustalah hadis luar biasa. Kalau beliau buka pelajaran mustalah hadis itu penuh orang tuh di halaqahnya beliau. Ya. Tahu enggak jemaah sekalian, beliau itu ya pernah duduk di samping saya belajar di hadapan muridnya. Subhanallah. Saya sampai kaget. Kayak enggak percaya. Kok ada si Ali Rozi di samping saya belajar sama muridnya. Subhanallah. Karena beliau enggak paham memang pelajaran kalau enggak salah waktu itu tentang saya lupa pelajaran apa itu hari. Kaget. Ikhwah-ikhwah tulab Indonesia kaget semuanya. Subhanallah, tawadunya mereka. Ya. Demikian pula ya pengajar pengarang kitab ada kitab Nahwu itu Syekh Anas. Kitab apa ya? Banyak di Indonesia selain Tuhbahul Usubiyah itu. Apa? Masih ingat Taufik? Ada kitab tuh, sering juga diajarkan di Indonesia. Itu belajar juga ya di hadapan Syekh Muhammad Hizam pada saat itu akidah At-Tahawiyah. Subhanallah, kaget juga kami. Beliau duduk di situ. Ya, kalau kita kan waduh, masa sih saya duduk sama orang-orang pelajar-pelajar yang masih muda. Duduk mereka. Duduk. Ya, kaget kami, subhanallah. Itu pelajaran yang lebih berbekas di hatinya kami. Subhanallah. Melihat guru yang langsung mempraktekkan bagaimana ya sifat-sifat yang mulia tersebut yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Malu kita ya kok. Ya. Apa sih yang mau kita banggakan dari ilmunya kita yang enggak ada apa-apanya? Malu kita. Makanya tahu diri kita. Tahu diri. Ya. Yeah. Apa yang mau kita sombongkan dari ilmu yang sedikit sekali yang kita miliki. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Teringat perkataan seorang penyair Arab, kata beliau, "Idza afadaka insanun bi faidatin faqul jazallahu fulan salihatan." Ketika seseorang memberikan faedah ilmu kepada kamu, maka katakan jazallahu solehatan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kamu dengan kebaikan. Afadaniha, karena engkau telah memberikan aku faedah. Fa'alqil kibri wal hasad, maka buang jauh-jauh sifat sombong dan hasad tersebut. Ya, kalau ada orang yang memberikan kita faedah, walhamdulillah, ya, jazakallahu khairan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kamu dengan kebaikan. Dan itu pun banyak dipraktekkan oleh Syekh Muqbil alaihi rahmatullah. Kitab beliau, ada kitab beliau itu Al-Mu'allah, kitab dalam ilmu hadis, ya, kumpulan hadis-hadis. Di situ beliau banyak sekali, ada beberapa hadis beliau rujuk, ya, beliau ubah hukum hadis tersebut disebabkan adanya masukan-masukan dari murid-murid beliau. Subhanallah. Dan beliau itu enggak malu-malu sebutkan di halaqah di hadapan ribuan orang. Ya. Di hadapan ribuan orang, beliau sebutkan bahwa telah memberikan saya faedah al-akh fulan ibnu fulan dalam permasalahan ini. Ternyata beliau yang keliru. Disebutkan ya bahwa yang memberikan faedah tersebut adalah murid beliau. Nah, inilah jemaah sekalian, adikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan dimanapun berada, ini pelajaran yang seharusnya terus menghiasi diri kita selaku seorang muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu. Kita masuk jemaah sekalian di pembahasan yang berikutnya, poin yang keenam yang dibawakan oleh Syekh alaihi rahmatullah, masih berkaitan tentang perhiasan dan adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ini nih, dirinya kita sendiri dulu. Kita perbaiki, kita hiasi dengan hiasan-hiasan dan adab-adab yang mulia. Kata beliau, poin yang keenam, al-qana'ah wa-zahadah, bersikap qana'ah dan bersifat bersikap zuhud. Qana'ah dan zuhud, subhanallah. Ya. At-tahalli bil qana'ati waz-zahadah, hendaknya seorang penuntut ilmu itu menghiasi dirinya dengan sifat qana'ah dan zuhud. Wa haqiqatu zuhdi az-zuhdu fil haram, dan hakikat zuhud tersebut adalah zuhud di dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ibti'ad an himahu bil kaffi anil mustabihat wa anit tatallu' ila ma fi aidin nas, dan juga menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang masih tersamarkan. Ya, ini haram atau enggak ya? Jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang syubhat, belum jelas ya. Lebih bagus kita tahan dirinya kita. Demikian pula dengan senantiasa menahan diri kita, menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, inti dari kedua sifat ini jemaah sekalian mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al-qona'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah, itu bukan berarti kita harus berpangku tangan, enggak berusaha, enggak berikhtiar, enggak demikian. Tapi qona'ah tersebut dengan cara kita apa? Berikhtiar semaksimal mungkin. Berikhtiar semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Kemudian apa-apa yang telah diberikan oleh Allah, maka kita terima dengan rela dan penuh rasa syukur kepada Rabb-nya kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu qona'ah. Ya, qona'ah sekali lagi mengantarkan seorang hamba dan mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur terhadap apa-apa yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan qanaah ini juga disebutkan oleh para ulama syifaun wa dawa. Obat. Qanaah itu obat. Sifat qanaah itu obat. Obat dari apa? Dari ketamakan dan kerakusan. Ya. Orang yang rakus, orang yang tamak itu karena enggak pernah merasa puas dengan apa-apa yang telah diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja merasa kurang, yang akhirnya dengan sifat ini jemaah sekalian membuat dia tidak bersyukur ataukah kurang bersyukur dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ternyata kita itu terlalu risau, ya, terlalu risau dengan rezeki yang akan datang yang belum kita peroleh, sehingga meluputkan kita untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jujur, jujur kita. Ya kan jemaah sekalian, kita itu terlalu risau, terlalu cemas dengan sesuatu yang hendak kita peroleh, yang hendak kita dapatkan, sehingga sekali lagi kesemuanya itu terkadang melalaikan kita untuk mensyukuri nikmat yang telah kita pegang, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itulah kita. Itulah kita manusia. Kemudian qanaah juga ini merupakan obat dari apa? Gundah gulana dan sedih. Qanaah itu obat, ya. Obat, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum, kata beliau, qad aflaha man aslam wa rusika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Maka beruntung, sangat bahagia orang-orang yang telah Allah berikan hidayah untuk masuk ke dalam Islam, kemudian diberikan rezeki yang cukup, ya, kemudian Allah anugerahkan sifat qanaah ke dalam hatinya terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu orang-orang yang beruntung diberikan hidayah untuk masuk Islam, ya, diberikan rezeki yang cukup, kemudian selalu dia bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba pikirkan jemaah sekalian. Mari sejenak kita renungkan apa yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dari sahabat Ubaidullah Ibnu Mihsan radhiyallahu taala. Ini bagus hadis ini untuk sering-sering kita ingat-ingat. Kalau bisa kita hafalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, ya, mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi, fa ka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha." Coba deh. Ya, hadis ini kita hafalkan. Ya, kalau enggak bisa hafal bahasa Arabnya, hafal bahasa Indonesianya. Kalau enggak bisa hafal, mentok, udah hang Ustaz. 32 giga udah penuh. Ya minimal diingat-ingat aja terus kandungannya itu. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian, siapa di antara kalian yang di hari tersebut merasakan aman, tentram, tenang, fisir bihi, di tengah keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya, Alhamdulillah. Negara kita kacau enggak jamaah sekalian? Masyarakat kita kacau enggak? Daerah kita kacau enggak? Alhamdulillah enggak. Buktinya apa? Kita bisa sholat berjamaah, bisa buat kajian, alhamdulillah. Ini kan terkadang terluputkan dari kita. Keluar rumah bebas, tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya rasa cemas, bisa kumpul dengan anak istri kita, alhamdulillah. Ya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya, alhamdulillah. Sehat kita, sehat. Wa indahu qutu yaumihi, ada makanan yang dia makan di hari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada makanan yang bisa dia santap bersama istri dan anak-anaknya. Alhamdulillah. Tiga aja nikmat ini kalau terkumpul pada diri seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dan nikmat makanan. Faka anda ma hizat lahum dunia bihadha firih, maka seakan-akan dunia itu beserta isinya telah dilimpahkan untuk hamba tersebut. Subhanallah. Tiga nikmat ini kalau sudah terkumpul pada diri seorang hamba, kata Nabi SAW, seakan-akan dunia dengan segala isinya itu telah diserahkan kepada hamba tersebut, telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Coba pikirkan ini. Kalau sudah tahu ini, kenapa masih mengeluh jemaah sekalian? Kenapa kita masih mengeluh? Kenapa kita masih mengeluh? Kenapa terkadang kita masih marah dengan kesempitan yang kita rasakan dalam keadaan kita sebenarnya enggak sempit, alhamdulillah. Kalau kita pandai menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur terhadap nikmatnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, di sini ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama, sebab-sebab yang akan membantu seseorang untuk bisa bersifat dan bersikap suhud qanaah. Ini nih di antaranya yang pertama, al-iman al-jazim bi anna Allah ta'ala huwa ar-raziq katab al-arzaq qabla an yakhluqa al-ibad wa lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalah. Sebab yang pertama biar bisa qanaah kita ini, sebab yang pertama kita imani, kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa dialah Allah yang memberikan kita rezeki. Yakini itu, yakini Allah Rabbul Alamin yang memberikan kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencatatkan, menetapkan, menakdirkan rezeki para hamba-Nya sebelum makhluk tersebut diciptakan. Jadi mengapa kita khawatir terhadap rezekinya kita? Kemudian yang ketiga, bahwa jiwa itu, kita ini enggak akan mati sampai kita mengambil semua rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan dan berikan untuk kita. Enggak akan mati kita sampai rezeki tersebut kita ambil semuanya, kita rasakan. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, dan dialah Allah rabbul alamin ar-razzaq, ya, maha pemberi rezeki. Apalagi yang kita khawatirkan? Nah, kemudian kita mau melantarkan, melalaikan ibadahnya kita hanya gara-gara takut rezeki. Ya, kan ini banyak nih. Ragu tinggalkan to'ohnya ketika azan dikumandangkan. Kenapa? Nanti rezeki saya berkurang. Maka ada pelajaran yang penting jemaah sekalian yang perlu kita tiru. Saya pribadi salut ya sama beberapa ikhwah kita di Aceh. luar biasa. Mereka punya toko, toko yang menyediakan berbagai macam produk-produk dari Timur Tengah dan lokal, ya, semacam oleh-oleh haji dan sebagainya. Salut saya, angkat jempol buat mereka. Tahu nggak jamaah sekalian, antara maghrib dengan isya itu lagi rame-ramenya orang datang belanja di tokohnya. Tapi apa? Tutup semua, serentak semua ikhwan, tutup waktunya sholat maghrib, tutup mereka. Ya, bayangkan, ya, bayangkan, tutup dalam keadaan itu waktu rame-ramenya tuh orang, tutup. Ya, kemudian apa? Enggak selesai sholat, ikut kajian mereka. Subhanallah. Dan sampai situ, pegawai-pegawainya semua diwajibkan ikut pengajian. Subhanallah. Nanti setelah isya, baru mereka buka lagi. Tahu enggak? Siapa yang menggerakkan pembeli tersebut? Allah Rabbul Alamin. Ya kan, jawab sekali. Justru dengan demikian itu, para pembeli malah makin penasaran. Mereka sampai bersabar menunggu. Subhanallah. Jadi jangan pernah khawatir. Ya. Sudah dikumandangkan azan, ataukah ada ibadah yang harus kita lakukan, kemudian kita ya enggak mau tinggalkan pekerjaan kantornya kita. Jangan, coba sekali ya. Jangan. Ya. Barakallahu fiik. Yakin aja bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata junjungan kita, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah kalian di dalam mencari rezeki. Artinya apa? Cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Karena sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sampai dia mengambil bagian dari rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekati aja Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Dekati Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang memberikan kita rezeki. Lah gimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki kalau kita makin jauh kepadanya? Logika simpelnya kan demikian. Di tangan Allah Subhanahu wa taala semua rezeki. Lah kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, gimana rezeki tersebut bisa semakin berberkah di tangan kita? Ya. Kemudian yang kedua, dari sebab yang akan menolong seorang hamba untuk menghadirkan sifat qanaah di dalam hati dan jiwanya, tadzakkurul 'abdi anna dunya ila zawalin wa anna mata'aha ila fana'in. Hendaknya hamba tersebut ingat bahwa dunia ini akan sirna dan perhiasannya akan lenyap. Itu tuh yang akan menghadirkan sifat qanaah kita dalam kehidupan dunia ini. Hadirkan itu, ya, bahwasanya dunia ini beserta perhiasannya akan sirna. Oh, kalau begitu Anda tutup toko aja lah, gak usah berusaha. Karena ingat, jangan dipahami qanaah dengan sudut, dengan pemahaman yang sesempit itu, enggak demikian. Ya. Demikian. Ya. Berusaha dengan cara-cara yang halal. Kemudian jangan sampai usaha dan upaya kita, ikhtiarnya kita dalam mencari nafkah itu kemudian melalaikan kita dari ketaatan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa-apa yang sudah kita dapatkan tersebut kemudian melalaikan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari nafkah tersebut, kemudian apa? syukuri dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Kemudian yang ketiga dari sebab untuk bersifat qanaah, ayyam dural mar'u ila man huwa aqallu minhu fil mal wal mansib wal jah wala yanzur ila man huwa a'la minhu fi dzalik. Ini juga ya sebab yang sangat-sangat membantu. Tengok orang yang berada di bawah kita, ya itu akan menghadirkan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Setelah dia berikhtiar semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah, kemudian Allah turunkan apa-apa yang diberikannya, walhamdulillah, bersyukur dia, ya, enggak kemudian lalai di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini kata beliau, lihat dong, tengok orang yang lebih sedikit dari kita hartanya, kedudukannya, pangkat jabatannya, lihat, tengok ke bawah dalam urusan dunia tersebut. Ya. Jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas enggak bakalan ya puas kita. Ya. Enggak bakalan bersyukur kita terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Telah diajarkan kita resep ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man asfala minkum." Lihat, tengok orang-orang yang berada di bawah kamu. Jangan lihat ke atas. Dalam urusan dunia jangan lihat ke atas. Karena dengan demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari belajar jemaah sekalian untuk menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Sekecil apapun nikmat tersebut, jangan diabaikan. Jangan luput untuk kita syukuri. Jangan nanti nikmat yang besar baru bersyukur. Ataukah nikmat yang berupa materi baru dikatakan sebagai nikmat, kita lupa untuk tetap berada di atas keimanan, keislaman, keistiqomahan. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita terkadang luput untuk mensyukurinya. Nikmat bertambahnya ilmu kita, itu juga nikmat yang seharusnya lebih-lebih harus untuk kita syukuri. Ya. Unduru ila man asfala minkum. Lihat, tengok orang-orang yang berada di bawah kalian. Jangan lihat ke atas. Ya, dengan demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu lihat ke bawah, tidak nengok ke atas. Dengan demikian niscaya kalian tidak akan pernah meremehkan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rumah masih ngontrak, walhamdulillah ada rumah tempat saya bernaung bersama istri dan anak-anak saya. Ya. Kasihan, ya. Yang di sebelah itu gak tahu hari ini bermalam di sini, esok gak tahu kemana lagi. Yang gak punya rumah kontrakan juga harus bersyukur, alhamdulillah, ya masih bisa tidur. Ada orang yang gak bisa tidur, ya ada orang yang sudah wafat, yang belum punya kendaraan mobil, alhamdulillah ada motor, ya. Yang punya motor, walhamdulillah ada motor. Yang punya sepeda, walhamdulillah punya sepeda. Yang enggak punya apa-apa, alhamdulillah masih bisa jalan kaki, walhamdulillah. Ya. Yang lain ada yang lumpuh, kasihan. Yang lumpuh, walhamdulillah, ya masih ada kaki, walaupun lumpuh. Ya, alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk saya memperbanyak bekal amalan sebelum saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. yang hari ini makannya nasi dengan lauk ini, walhamdulillah. Pokoknya lihat terus ke bawah, ke bawah, ke bawah terus, agar kemudian kita tidak meremehkan sekecil apapun dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ya, ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, diingatkan dirinya kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, ya, al-ilmu bi annal faqr wal ghina ibtila'un wal imtihan. Pengetahuan kita bahwa kemiskinan dan kekayaan itu dua-duanya cobaan. Ya. Jangan selalu menganggap miskin itu cobaan, keliru. Keliru. Kaya itu juga cobaan. Bahkan jamaah sekalian, terkadang seseorang itu bisa bersabar, bisa lulus tak kala diberikan ujian berupa kemiskinan. Wajib dia sholat lima waktunya, berjamaah, puasa Senin Kamisnya, puasa Daud lancar, bangun tengah malam, sholat duhanya, giliran dilapangkan rezekinya oleh Allah, dia enggak sadar bahwa kaya itu juga cobaan untuk dia. Ya, hadirkan ini jamaah sekalian, bagi orang yang miskin, hadirkan itu bahwa itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang kaya, dilapangkan rezekinya, hadirkan juga bahwa itu adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Kemiskinan, kekayaan, itu semuanya adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak semuanya, sekali lagi, semuanya kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini jemaah sekalian apa yang bisa kita uraikan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu.